Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Jikalau saudara sudah menemukan Ibrani pasal 9, dan kita akan membaca ayat yang 11 sampai ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9, 11 sampai 22. Saya akan baca 11, saudara baca 12, kita bergantian hingga selesai. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Karena itu, ialah ada pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu, darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Saudara-saudara, Ibrani berbicara sesuatu hal yang sangat luar biasa, membandingkan, membenturkan, sekaligus memberi pemaknaan akan apa yang dibicarakan dalam kitab Taurat. Sehingga ini menjadi korelasi menarik antara Taurat yang dibenturkannya, lalu disingkapnya, sehingga betul-betul Taurat itu menjadi sangat telanjang untuk bisa dipahami. Ibrani mengatakan, membaca perjanjian lama, engkau tidak akan pernah mengerti jika tidak menyingkapkan selubungnya. Persoalannya, bagaimana menyingkapkan selubung itu supaya kemudian itu menjadi terang benderang? Ini akan menjadi PR besar, menjadi pergumulan serius yang perlu untuk kita pikirkan. Karena itu, kalau kita melihat bentang dari PL sampai ke PB, seluruh titik-titik itu sangat jelas sekali. Sehingga mengerti Alkitab tidak menjadi terlalu repot kalau mengerti semua. Yang menjadi masalah ketika mengerti Alkitab pada penggalan-penggalan itu menciptakan persoalan yang serius. Sebuah pasal, kalau bagian kepala saja saudara lihat, saudara akan bingung sedang apa kepala ini. Tapi kalau sudah digambar secara utuh, saudara akan mengerti, ternyata ini kepala orang sedang tidur. Maka pasal itu harus disusun sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Saudara-saudara, ini menjadi amat sangat menarik. Mari kita coba mulai mengikuti alur pikir dari Ibrani. Dikatakannya apa? Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Melintasi kemah yang besar, lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, tidak termasuk ciptaan ini. Dia imam besar? Ya, sama seperti imam besar di PL? Ya, tetapi imam besar di PL melayani di kemah sembahyang di bait Allah yang dibuat tangan manusia. Yesus ini melayani di mana? Dari mana? Menjadi sangat menarik. Kemah yang tidak tersentuh manusia adalah surga yang mulia ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan ketika dia mengatakan rubuhkan bait Allah itu, kubangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya. Dirinya yang sekarang ada di surga. Siapa yang bisa menyentuh itu? Tidak ada. Maka di dalam keimamannya dengan imam PL. Mengertilah kita, imam PL hanya merupakan gambar pengantara pengampunan dosa yang memerlukan darah domba. Tetapi Yesus adalah pengantara kekal. Maka dia akan mengkaryakan itu secara luar biasa. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, kemah suci yang menjadi pengharapan kita, kemah suci yang menjadi kerinduan kita, sungguh sesuatu yang tidak terbilang dalam hidup kita. Bersyukurlah, karena ketika kita beriman, kita sudah diberikan satu master plan, lalu kita mulai membaca, melihat. Kalau engkau pintar, engkau akan ngerti. Masuk ke satu daerah, kalau kita lihat map, kita akan tahu. Lalu kalau kita pakai GPS, lalu kita tahu mana jalan macet, mana jalan lancar, bukan? Itu semua teknologi. Cara berpikir itu yang ada di Alkitab. Tidak perlu ribet, saudara. Tidak perlu engkau merasa engkau terlalu dekat dengan Tuhan. Tapi dekatlah dengan firman itu dan jelaskan. Cukup. Kedekatanmu dengan firman. Itulah kedekatanmu dengan Tuhan. Tidak mungkin engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kau tidak mengerti firman. Karena firman akan membawa kita, menggiring kita. Semakin dekat, menyatu dengan dia. Dia imam besar. Tetapi kemudian dikatakan apa? Dan dia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan kekal. Dia masuk ke ruang yang kudus. Satu kali untuk selama-lamanya. Kira-kira apa yang mau dibicarakan oleh Ibrani? Kita mundur ke belakang. Kita melihat peristiwa penyalipan. Pada waktu Yesus disalibkan, darahnya tertumpah. Satu kali untuk selama-lamanya, dia masuk ke ruang Maha Kudus dan menyelesaikannya. Pada waktu dia menyerahkan nyawanya, kepadamu Bapa aku serahkan nyawaku. Ingat apa yang terjadi di bait Allah? Tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ruang kudus dan Maha Kudus terbuka sudah. Satu kali untuk selama-lamanya. Membuat semua kita memiliki fungsi keimaman pada diri kita, maka kita menjadi imam pada dirimu, maka engkau tidak perlu datang ke pendeta, bawa domba, bawa burung dara, hanya untuk pengampunan dosamu. Engkau boleh datang kepada dia langsung. Dan satu kali untuk selama-lamanya, ia sudah membukanya. Kita tidak perlu satu kali untuk selama-lamanya, juga berbicara tentang bagaimana pengampunan dosa adalah satu kali untuk selama-lamanya. Mari lihat imam di dalam PL. Imam kalau ada orang buat dosa, pengakuan dosa, korban dipotong. Nanti kalau bikin dosa, korban potong. Nanti bikin dosa, korban potong. Berkali-kali, berulang-ulang harus ada korban. Tetapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Final. Sehingga gambaran di PL membawa kepada gambaran di PB memberikan kekuatan luar biasa. Saya suka mengajak orang yang suka berhitung. Mari kita coba pikirkan secara matematika. Saudara-saudara, ya, tidak bisa membandingkan darah Yesus dengan apapun. Tapi cobalah pikirkan satu gambaran menarik. Andai kata setiap kita berbuat dosa, satu burung dara harus dipotong atau satu domba, tergantung pada situasi masing-masing. Berapa dalam satu hari kita bikin dosa? Dalam satu minggu, dalam satu bulan, berapa korban yang diperlukan? Pernahkah engkau menghitung? Kalau tiap manusia berbuat dosa, maka ada satu korban, satu korban, satu korban. Anggap saja sehari satu. Maka binatang tidak akan ada stok lagi, karena sudah jadi korban semua. Sesudah binatang habis semua, kau masih berdosa. Artinya apa? Engkau tidak pernah bisa selamat. Seberapa uangmu? Karena domba sudah tidak ada lagi. Sudah habis semua. Belum sempat lahir, kau sudah berdosa lagi. Lalu kapan dia mau lahir? Dia lahir sama dengan mati, karena dosa. Maka saya mau mengajak saudara secara ekonomikal. Silakan kau hitung kasih karunia Tuhan. Maka tersentaklah engkau. Engkau terkejut karena berulang kali. Itu sebab pada waktu dia datang, satu kali untuk selama-lamanya. Bukan karena murah, tapi karena anugerah. Ia memberi cuma-cuma, bukan barang rongsokan, tetapi kepujian kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan oleh Ibrani menolong kita untuk meneropong dan melihat bagaimana ia sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kita akan dibawanya ke gereja yang kekal, yang sejati, yaitu surga yang mulia, di mana persekutuan semua orang percaya menyatu di sana. Saya sangat menikmati memahami ini. Itu sebab saya selalu berkata kepada diriku, gereja yang kupimpin tidak lebih baik dari gereja lain. Karena gereja omong kosong. Hari ini ada merek, itu butuh karena tuntutan peraturan pemerintah. Kita masih hidup di dunia, bikin organisasi yang jelas. Kita tidak boleh gelap-gelapan. Tetapi tidak ada hebatnya gereja reformasi Indonesia. Pantang bagi saya untuk berkata, datang ke gereja ini perahu menuju surga. Celaka kau. Tapi di tempat ini kita belajar sama-sama. Mengerti kebenaran. Maka tanggung jawabmu melakukan di luar sana. Untuk supaya hidup sesuai kehendak Tuhan. Tanggung jawabku untuk belajar dan mengajar. Tapi gereja ini tidak pernah lebih baik. Sebagai organisasi, kalian bisa cocok dengan saya, belum tentu cocok dengan yang lain. Teman baikku dan teman baikku bisa jadi musuh yang baik. Belum tentu teman baikku dan teman baikku jadi teman baik. Ini relasi hidup manusia, bukan? Kita cocok dengan si A, cocok dengan si A, si B belum tentu. Artinya apa? Menemukan kesempurnaan dalam ukuran kita, kita tidak ketemu. Tetapi kesempurnaan ternyata adalah apa yang Kristus lakukan. Kalau gereja mau sempurna, dia harus mau seperti Yesus. Mau apa? Berkorban. Korbankan rasamu, korbankan harga dirimu, korbankan siapapun engkau. Maka engkau akan mengalami kesempurnaan dalam gereja. Dia berikan nyawanya, kita cuma berikan rasa kita. Namanya sangkal diri. Tapi saya selalu pikir-pikir saudara-saudara, sulit sekali. Tahu aku berkhotbah ini, bolak-balik meneliti dari berbagai aspek. Sadar betul harus begitu. Tapi kalau sudah ada kejadian tertentu yang sangat menyinggung perasaan, jadi susah sangkal dirinya. Ironis ya. Oleh karena itu biarlah kesadaran ini membawa kita kepada pergumulan serius. Mengikut ke arah mana Tuhan melangkah dan mengayunkan kakinya. Supaya ke situ kita pergi dan melayani dia. Saudara-saudara yang kekasih, maka ia satu kali untuk selama-lamanya sudah membereskan semua itu. Dan, kalau imam tadi berkali-kali, dia satu kali. Dan, kalau imam melakukan pengampunan dosa, domba yang dipotong, burung dara yang dipotong. Tapi Kristus, dia tidak membawa korban itu, karena dirinya lah korban itu. Barulah kita mengerti kenapa di PL ada domba. Baru kita mengerti kenapa di PL ada burung dara. Lain-lain untuk korban. Darahnya. Itu sebab di PL, darah tidak boleh dimakan. Karena darah adalah kehidupan. Simbol dari pengampunan dosa. Karena waktu kita berdosa, dosa kita hanya diampuni kalau ada satu nyawa terbuang. Maka darah tertumpah. Jangan makan darah itu. Karena darah itu nyawa. Kenapa di PB langsung Yesus bilang, sekarang yang masuk mulut tidak menajiskan. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Karena darah domba sudah tidak ada harga di sana. Tidak ada simbol yang dikerjakan. Darah Kristus menyelesaikan semua. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, saya kira kita perlu bijaksana untuk bisa memahami sekaligus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita melakoni hari-hari kita, menjalaninya dalam perkelahian pertarungan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang sudah datang dari surga ke dalam dunia, membawa dunia ke surga. Dia pengantara antara kita dan Bapa. Jikalau ada dua kutub di sebelah sini, maka dua kutub ini tetap menjadi dua kutub. Dunia surga, sampai kapanpun dunia surga akan tetap menjadi dunia surga yang tidak terhubungkan. Tetapi Kristus menjadi pengantara, sehingga dunia dan surga terhubung. Luar biasa bukan? Karena itu, dia suci, tapi juga harus jadi dosa. Suci, dia bisa mewakili manusia untuk datang menerima hukum dari Allah. Dosa, karena dia menanggung seluruh dosa manusia yang berdosa ke dalam dirinya. Sehingga kayu salib kita pandang menjadi satu pandangan yang mengerikan, menyedihkan, sekaligus membuat kita bersuka cita. Mengerikan karena terpisah dari Bapanya. Menyedihkan karena mestinya bukan dia tapi saya. Sukacita karena ditanggungnya dosaku. Karena itu, apa hakmu mempertahankan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Jangan pernah berikan hidupmu untuk dia. Muliakan dia, layani dia, lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah pergumulan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Sehingga dengan demikian, kita betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Dan kita bisa melakukan apa yang penting, sehingga ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang penuh dalam hidup melayani Tuhan itu. Jadi saya ulang lagi, Kristus datang satu kali di kemah suci yang maha, yang bukan buatan dunia, surga mulia. Dia masuk ke dalam dunia, ke dalam keterbatasan. Dia menjadi imam yang melayani, tetapi tidak memberi korban domba ataupun burung dara. Diri sendiri dia korbankan. Kalau burung dara, domba berkali-kali, tiap kali kau berdosa, darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kemudian ini seringkali jadi problem. Kalau sudah dosa diampuni, pasti kita masuk surga. Oke. Lalu ada yang bilang, oh enak dong orang Kristen. Nanti sudah dosa diampuni masuk surga, bikin dosa lagi, ntar juga diampuni lagi. Ini pikiran orang Roma. Orang Roma berkata kepada Paulus, kalau memang kasih karunia Allah menjadi besar, karena dosa kita yang besar, sehingga dosa besar diampuni, tahulah kita kasih karunianya besar. Orang Roma bilang apa? Mari kita berbuat dosa lebih besar, supaya lebih besar lagi karunia Allah. Paulus berkata, kau sesat. Seharusnya lah kau mengerti besarnya kasih karunianya. Maka kau tidak akan lagi mempertahankan hidupmu untukmu, tapi memberikannya untuk Tuhanmu. Seharusnya lah kau mengerti ketika dia berkorban untukmu, untuk menebus dosamu. Bukankah sudah semestinya engkau berkorban untuk dia, untuk melayani dia. Kau tidak pernah bisa tolong Tuhan. Kau hanya bisa layani dia. Satu-satunya terima kasih kita kepada Yesus adalah memberi hidup kita kepada dia. Uang kita punya, toh rezeki datang dari dia juga. Umur kita punya, sehat kita punya, toh datang dari dia juga. Berapapun uang kita beri, tidak pernah cukup, bukan? Tapi hidupmu, hatimu, pelayananmu, yang suci karena sudah disucikan oleh darah domba. Dan orang yang sudah disucikan oleh kuasa Kristus, masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi tidak rindu. Masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi tidak hobi. Tapi kalau dia masih hobi terus-terusan, Pak, ataulah kita dia belum ditebus. Sederhana saja. Tapi dia sudah sungguh-sungguh, Pak, kebaktian. Terserah fenomena yang kau tunjukkan. Pohon dikenal dari buahnya. Boleh pohon itu rindang, banyak daunnya. Tidak berbuah, percuma. Tebang, bakar. Saya suka Alkitab karena strike. Saya suka Alkitab, kita tidak bisa main-main. Saya suka baca Alkitab karena saya diperhadapkan kepada sesuatu yang dengan bisa dimengerti, sehingga kalau saya salah, saya tidak bisa lari lagi. Saya tidak bisa berdalih. Itu sebab makin mengerti Alkitab itu, makin mendalami, makin gentar batin ini. Tetapi harus, sehingga makin ku mengerti Alkitab itu, makin ku sadari, terlalu sedikit yang kulakukan. Tidak ada yang kukorbankan. Toh apa yang kulakukan, itu pun karunia. Jadi saudara-saudara, darah suci yang diberikannya, yang sudah ditumpahkan kepada kita oleh Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itulah, dengan darah itu, ia membawa bukan darah domba tapi darahnya sendiri dan mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal dari apa? Jerat dosa. Pada waktu kita ditebus oleh Kristus, kita dilepaskan dari ikatan dosa. Pada waktu kita lepas dari ikatan dosa, kapan? Kekal selama-lamanya. Yang terikat kapan? Kekal selama-lamanya. Maka bersyukurlah dari terikat selama-lamanya menjadi lepas selama-lamanya. Maka merdekalah kita. Bukankah itu menjadi luar biasa? Sehingga logika-logika di dalam Alkitab saya sangat suka, saudara. Saya sangat suka. Saya suka berdebat dengan orang, bukan berdebat kelahi apa. Untuk mempertahankan kebenaran Alkitab. Saya suka orang tidak percaya, tidak yakin Alkitab benar, saya pandang hormat. Tapi mari kita berdiskusi, dan saya bersyukur sepanjang apa yang saya jalani, saya selalu melihat tiap pertanyaan punya jawaban. Alkitab lebih dari cukup untuk menjawab. Tetapi saya juga sadari betul, jawaban mau sebagus apapun tidak akan pernah bisa membuat orang percaya dan terima Tuhan. Percaya terima Tuhan tetap anugerah Tuhan. Karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk mengubah akal orang, hidup orang, kecuali kasih karunia Tuhan. Maka menjadi pendeta harus pintar setengah mati, tapi rendah hati setengah mati. Susah ya. Karena kalau pintar kan ada modal sombong toh. Bagaimana saya mau pintar sekaligus rendah hati? Sulit setengah mati. Tapi Tuhan tuntut itu. Maka mengertilah aku, takut akan Tuhan, permulaan hikmat atau pengetahuan. Makin dekatlah engkau dengan Tuhan, makin berhikmatlah hidupmu. Dan makin berhikmat engkau dekat dengan Dia, makin rendah hatimu. Dan aku berdoa, Tuhanku, tolong aku. Jadi saudara yang kekasih, apa yang kita lihat? Oleh karena itulah darah Kristus yang lebih daripada darah binatang, yang sudah menyucikan kita, menebus dosa kita, memberikan kita pengharapan. Maka, apalagi yang kita gentarkan dalam hidup ini. Kalau menebus kita, nyawanya diberikannya. Masa memelihara kita? Ia kesulitan dan berhitung. Kan tidak, bukan? Masa memelihara kita dia main-main? Gak mungkin. Ingat, menebus kita, nyawanya diberikan. Memelihara kita, apa yang lebih mahal dari nyawa? Nyawanya saja sudah diberikan. Apakali kalau cuma berkat-berkatnya, urusan kecil itu. Jadi bisnis kita bukan dengan berkatnya, urusan kita dengan melayani Dia. Maka mengertilah aku ketika Dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan apa? Ditambahkan kepadamu. Lakukan bisnismu. Besok pagi kami akan berangkat ke Papua. Saya harap semua berjalan dengan baik. Ya, Januari saya pergi ke Papua, ada orang janji tanah tapi tidak jadi. Ya, hari ini kita ditawarkan lagi dan kita akan lihat. Saya berdoa kiranya jadi. Kalau enggak jadi gimana Pak? Ya saya juga tahu memang belum Tuhan kasih. Kok susah-susah amat. Kalau jadi berarti Tuhan kasih. Senang dong Pak. Senang apanya? Karena kalau jadi berarti uang keluar, bukan uang masuk gitu. Saya bukan cari uang ke sana, keluar uang. Kalau jadi buang uang. Belum jadi pun sudah buang uang. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Berapa uang yang kubuang? Seberapapun itu. Dari mana datangnya? Dari Dia. Lalu apa yang aku mau berhitung? Ketika habis uangku, masih ada bajuku. Dari Dia juga. Ketika habis bajuku, masih ada hidupku. Dari Dia juga. Apa yang mesti dipertahankan? Tidak ada. Layani Dia. Darah suci terlalu mahal. Maka jangan berhitung kalau mau melayani Dia. Jangan main-main. Maka nikmatilah anugerah yang indah. Tuhan tidak membuat kita menjadi kiri. Tuhan tidak membuat kita menjadi miskin hanya karena melayani Dia. Tuhan mampu memberkati kita dengan caranya. Biarkan Dia bekerja. Kita ambil cara kita. Mari kita pusingkan cara hidup kita. Mari kita pusingkan sikap kita. Jangan pusingkan cara Tuhan menolong kita. Terlalu banyak caranya. Tidak usah kau pikirkan itu. Pak, kalau gini mungkin gak ya bisa selesai. Kalau Tuhan mau selesai, ya selesai. Kok ini gak selesai-selesai, Pak? Ya Tuhan gak mau. Kenapa Tuhan gak mau ya? Mungkin kau nakal. Susah amat kau mikir itu. Tapi saya udah baik lupa, saya gak nakal. Ya Tuhan hajar kau supaya kau naik upgrade lagi. Naik kelas lagi. Emang kenapa? Ingat, menebus kita, Dia berikan darahnya, nyawanya. Memelihara kita, itu jauh lebih murah. Tidak ada yang lebih mahal dari penebusan. Maka pemeliharaan hidup kita jauh lebih murah daripada penebusan. Maka bersyukurlah untuk penebusan itu. Hiduplah dengan yang mahal itu. Oleh karena itu saudara dikatakan apa? Dia menjadi persembahan yang tidak cacat. Dia yang luar biasa. Dia memberikan nilai yang hebat. Karena itu mari supaya kita jauh dari perbuatan sia-sia kita. Dan kita beribadah kepada Allah yang hidup dengan hati nurani yang murni. Jalani jalanmu, lakoni hidupmu, Tuhan menyertaimu. Bukankah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Kristus menjadi pengantara antara kita dan Allah. Tadinya imam jadi pengantara antara kita dan Allah. tapi imam itu sendiri tidak jelas nasibnya. Karena banyak imam masuk neraka. Saya waktu baca Matius ya, Yesus ucap keras Matius 23. Celakalah kau ahli Taurat, celakalah kau para imam. Ke neraka kau. Udah mak, yang dimarahin imam loh, bukan majelis. Yang dimarahin imam bukan pengurus gereja. Yang dimarahin imam bukan pengusaha. Tentang orang-orang yang kaya dia bilang apa? Kalau kau terlalu cinta kekayaanmu, itu akan membuat kau susah ke surga. Bukan kayanya yang salah, kecintaanmu pada kaya itu. Tapi imam lain pula kalimatnya. Hei kau imam-imam, kugantilah ya. Pendeta-pendeta, ke neraka kau. Ngeri kali. Pendeta ke neraka. Lebih gawat lagi, koma. Dan kau sudah masuk neraka pun kau tutup pula lagi pintu surga. Supaya orang lain gak masuk. Kau bawa rame-rame ke neraka. Saya baca kalimat itu serius loh. Memang kalau pendeta sudah ngawur hidupnya salah, jemaat menikmati kesalahan. Karena kalau pendeta salah, jemaat salah, itu kan namanya sehati sepikir kan ya. Cocok. Kemestrinya itu nyambung. Satu waktu ada orang tanya saya, dia itu kan jahat pak. Mana ada sih mau urusan sama dia? Kau salah. Dia memang jahat. Banyak yang mau urusan sama dia? Banyak. Ya penjahat-penjahat. Ya orang jahat urusan sama orang jahat. Mana mau sama orang baik? Semua orang punya market masing-masing. Pendeta pun sama. Pendeta tidak beres, jemaat tidak beres, kumpul. Sama-sama. Maka akan kuurus dirimu. Kuurus diriku. Ayo kita urus diri sama-sama yuk. Supaya kita betul-betul di hadapan Tuhan ini. Itu sebab saya selalu kan berteriak dari mimbar ini. Kalau ada yang salah cara hidupku, pilihan-pilihanku, beritahu aku. Supaya aku belajar mengubah. Supaya semua orang bisa hidup nikmati ya. Kemarin saya iseng, karena kita pulang dari Dubai, lagi ada di mall ada foto, apa namanya, mobil Ferrari 3 biji ya situ ya. Pas lagi parkir, namanya Arab-Arab pakai mobil kan gila-gila ya. Saya parkir aja, majang di situ pakai celana pendek foto kan. Saya masukin di profile. Wah banyak SMS yang masuk. Dari yang ide bagus, tapi satu ada juga bilang, Pak Big Man, saya khawatir Bapak mulai berubah. Waduh maaf. Tapi menarik juga begitu ya. Menarik juga. Terus saya bilang, jangan gitu dong, baca motonya dong. Karena ada statusnya bunyi di situ ya. Boleh tidak punya, tapi penting untuk gaya. Yang cukup gaya sudahlah, saya juga gak pengen punya kok. Saya justru mau ngeledek, kalian-kalian yang gak punya uang, mau Ferrari lalu mengambil uang kolektor, celakalah kau. Ke neraka kau pergi. Kalau ada saudara kita, sahabat kita punya mobil itu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kenapa aku gak punya? Bodoh kali kau, kalau itu kawanmu berarti kau punya. Coba pinjam, pasti dikasih. Tapi dia gak kasih pak, berarti kau bukan kawannya. Itu saja kesimpulan itu. Susah kali kau ukur dirimu. Kenapa kau ribet banget urusan begitu? Saya cuma mau mengatakan, nikmati hidup ini. Orang tanya saya, Bapak suka mobil mewah? Yes, mobil sport saya suka. Bapak pengen gak punya? Kau mau tanya jujur apa mau tanya basa-basi? Jujur pak, sejujurnya aku pengen punya. Kalau Bapak dikasih mau gak? Sejujurnya iya, tapi juga tidak. Kenapa tidak? Karena kalau aku punya, gaya hidupku aku takut berubah. Karena saya yakin, saya orang lemah. Saya bukan orang hebat. Saya tidak mau panggilanku menjadi terganggu. Jadi, kalau aku dikasih satu catatannya dengan syarat boleh dijual. Saya terima. Tapi saya punya hak menjual loh. Karena saya piara itu jadi susah nanti. Tapi pengen. Siapa bilang kita enggak boleh ingin? Yang tidak boleh, jangan sampai keinginanmu tidak bisa kau kuasai. Inginlah, tapi kuasai dirimu. Supaya apa yang kau inginkan? Sesuai kehendak Tuhanmu. Darah suci sudah mensucikan kita. Jangan buat sia-sia. Bersyukurlah teman-teman kita punya kekayaan ekstra. Jangan cemburu. Dan kau yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, jangan hina orang yang di bawah itu. Semua kita mainkan peran kita, bukan? Yang kaya jangan sombong. Yang miskin jangan minder, tapi juga jangan merengek dan jangan jadi pengemis. Ingat moto kita, saya selalu bilang ya, miskin boleh, sombong harus. Kita boleh enggak punya apa-apa, jangan minta-minta. Karena Tuhan terlalu kaya. Kalau Tuhan mau kasih, pasti datang. Tapi kok enggak datang-datang, Pak? Ya Tuhan enggak kasih, susah kali kau. Emang kau harus punya. Tuhan yang tahu kapan kau punya. Maka diajarkannya kita berdoa. Kalau kau berdoa anakku, katakan begini. Bapa kami yang di surga, berilah kami apa? Makanan yang? Enggak pernah Yesus mengajarkan kita. Kalau beri makan, katakanlah Tuhan beri kami makanan capcai puyung hai babi kecap. Saksang kerupuk udang dan kawan-kawannya. Enggak ada ayatnya itu. Secukupnya. Ini hidupku. Kalau kalian tanya aku, cukup, cukup. Dan aku harus belajar dari hidupku. Dari apa yang cukup bagiku. Nikmati hari-harimu. Nah, maka hidup itu akan menjadi kekuatan. Darah suci menolong kita. Sehingga Kristus sang pengantara membuat kita makin hari terus jalan menuju surga. Itulah hidup kita sekarang ini. Kini kita tempuh jalan ke surga. Kan bahagialah hari depan kita. Hari depan itu begitu luar biasa karena menuju surga. Orang kalau menuju surga suka cita bukan? Mau patah tulang bengkak bengkok pun kita tetap karena mau menuju surga. Surga memberi inspirasi yang luar biasa. Surga memberi kegairahan yang luar biasa. Akhirnya makin hari aku makin bersyukur untuk sakitku ini. Ya saya tahu dokter saya selalu baik. Kalau dilihat sudah kondisi agak jelek dia bilang puji Tuhan. Puji Tuhan apanya? Kalau dibandingin dulu kamu sebenarnya bahaya. Ya dulu lagi baliknya ya. Berarti hafal aku udah kurang baik ini. Tapi memang kalau dibilang, dokter bilang saya mujizat dalam pengertian. Jantungku bengkak 2,5 kali lipat itu mestinya mati. Dan saya gak tahu kalau aku itu kena pembengkakan. Tetapi hari ini kemudian saya suka pikir-pikir awal-awal. Kenapa ya aku mau melayani dia baik-baik, energi butuh banyak. Kenapa sakit? Tapi hari ini lagi-lagi aku harus berkata, thanks God. Dia baik. Diberinya aku alat untuk mengontrol kemauanku, diriku, gairahku yang seringkali berlebihan. Hak. Jadi kalau rasanya ingat dekat mau mati gitu ya, langsung bijaksana banget. Puji Tuhan, untung klep pun tidak beres-beres. Lalu mungkin kalian bilang, Pak, emang kita nggak boleh minta sembuh? Boleh, hati-hati loh. Tiap Tuhan dilukis beda, beda. Tiap orang Tuhan lukis itu lain-lain. Ya, yang satu A, yang satu B, yang satu C. Saya ini lukisanku. Tuhan lukis aku begini, ya aku terima. Thanks God. Darah suci itu lebih dari kesehatanku. Ditumpahkannya darahnya menebus aku. Ngapain aku ribut urusan ini? Karena kalau dia mau, apalah susahnya? Belum minta pun aku dia sudah tahu. Dia mau ganti jantung baru gampang. Klik, langsung baru. Nikmati hari-harimu. Jalani sehingga pelayananmu jadi pelayanan bermutu. Jangan menyerah. Dan jangan pernah kecewa melihat hidup ini. Kenapa orang lain begini? Kenapa orang lain begitu? No! Berbisnislah engkau dengan Tuhanmu. Bahkan ketika suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu mengecewakan, kau tidak punya hak berhenti untuk mengikut Tuhanmu. Cintanya lebih dari apapun dalam hidupmu. Dan kalau kau bilang Tuhan betul mencintaimu, engkau akan mampu mencintai orang yang membencimu. Karena cinta Tuhan terlalu kuat. Powerful diberi kepada kita. Oleh karena itulah saudaraku, kita harus belajar seperti Kristus sang pengantara. Begitulah kita menempatkan diri menjadi pengantara dengan orang di sekitar kita. Sehingga kita membawa orang datang kepada Kristus Tuhan kita. Kita membawa orang memuji memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Tanamkan dalam batinmu. Itu bisnismu. Itu hari-harimu. Tidakkah engkau bergairah? Dia menjadi pengantara antara kita dan Allah. Kini ditaruhnya kita menjadi pengantara untuk membawa jiwa datang kepada dia. Jalankan apa yang sudah dijalankannya. Lakukan apa yang sudah dilakukannya. Maka berbahagialah hidup kita. Dan dia sudah memberikan kita wasiat yang menarik saudara ya. Ketika Ibrani bilang, kau tahukah ketika ada satu orang buat surat wasiat. Wasiat ini untuk sini, wasiat ini untuk sini. Wasiat ini berlaku kalau yang memberi wasiat sudah mati. Maka bersyukurlah kau dia mau mati. Karena wasiat itu jadi milikmu. Puji Tuhan. Dia mati hanya untuk mewariskan wasiat. Apa wasiatnya? Darahku yang suci untuk umat kepunyaanku. Dosa mereka aku yang tanggung. Wasiat itu ditinggalkan. Dia mati. Naik ke surga. Kita punya surat wasiat. Dosa yang ditebus. Jangan lagi bodoh. Jangan lagi bodoh. Engkau bukan kiri, engkau bukan orang payah. Engkau orang luar biasa. Diwariskannya darah suci. Hiduplah sesuai kuasa itu. Hiduplah sesuai kehendaknya. Mari kita pacu, kita picu diri kita. Hari ini di perjamuan kudus ini biar menjadi kegairahan kita. Dan saya selalu berdoa dan terus berdoa. Tuhan tolong. Tidak mudah menjalani hidup, bukan? Ayo kita bergumul sama-sama yuk. Supaya keluarga kita juga boleh jadi kurban. Dupa yang harum kepada Tuhan kita. Suami istri, berdoa supaya hidup pernikahanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga-keluarga orang tua, berdoa supaya hidup keluargamu jadi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari hidup ini, kecuali cinta di dalam rumah. Mau punya apapun kau, tak ada cinta itu, kau tidak akan mengerti hidup itu. Dan hebatnya, cinta yang kita butuhkan, Tuhan sudah taruh di rumah itu. Mau kau pakai apa enggak? Dan dia berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Cinta itu akan bertumbuh. Puji Tuhan, bukankah ini luar biasa? Biarlah ini menggairahkan kita supaya kita hidup dalam semangat dan mengiring dia. Ya. Sehingga kita betul-betul melakoninya. Hari ini memang pas jadwalnya perjamuan kudus, saya mula-mula antara pikir saya tidak sengaja sebetulnya. Ya, lalu mau bikin syukurannya sudah nanti sesudah selesai ibadah langsung. Tanggal yang ada pas perjamuan kudus, habis itu saya pikir-pikir lagi ya. Mestinya betul perjamuan kudus ini mengingatkan persekutuan kita dengan Kristus, bukan? Ukuran paling sederhana persekutuanku dengan istriku, bukan? Persekutuanku dengan anak-anakku itu beres enggak ya? Biarlah ini menjadi alat uji bagi kita. 25 tahun pernikahan kami. Terseok-seok jalan. Tapi kalau kalian tanya aku, saya sudah siapkan materi yang komplit. Tinggal untuk menulis, menyusun. Mengenai keluarga yang seutuhnya. Seperti apa? Saya tahu sebagai teori. Maka kalau kunilai diriku, dapatnya di angka 7. Belum 8, 9, apalagi 10. Tapi tolong jangan salah paham. Itu karena aku tahu banyak soal Alkitab. Mungkin kalau kau kurang tahu, kau pikir kau 9. Maka aku kasih tahu, kau salah. Nilaimu terlalu tinggi. Karena kau kurang baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab baik-baik, terkejutlah kita. Jangan-jangan rapotmu merah. Biar perjamuan kudus mengingatkan kita. Sejauh mana cinta kasih darah suci mewarnai hari-hari hidup kita juga. Keluarga kita. Dan saya rindu. Perjamuan kudus ini menolong kita, mengingatkan cintanya. Maka membereskan berbagai persoalan juga dalam rumah kita. Hubungan yang tidak beres, kita rekonsiliasi untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ketika kami menatap langkah-langkah yang sudah kami lewati. Tersentaklah kami kalau kami belajar berhitung betapa besarnya kasih-Mu. Saat yang bersamaan, betapa kurangnya pengabdian kami kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa. Hidup yang Kau berikan anugerah besar. Yang seringkali kurang kami syukuri secara utuh sekalipun. Mulut kami mungkin mengucapkan syukur itu. Karena itu kami rindu. Syukur itu tak hanya kata tapi hidup di hidup kami. Sehingga membuat kami bersyukur untuk suami kami, istri kami. Orang tua kami, anak-anak kami. Bersyukur dalam apapun yang ada. Karena darah suci yang sudah menyucikan kami. Karena itu biarlah. Semangat darah suci Kristus itu hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami terikat dan mengingat. Sehingga hidup kami sungguh menjadi pengabdian. Yang berkarya utuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menumpahkan darah suci, kami berdoa, kami bersyukur.